Selamat datang buat Mona Tamani Indonesia ko. Yang sebelah kiri, yang belum kumpul silakan maju ke depan berapat-berapat. Kebebasanku tidak terbatas. Kau telah tertuju ke rayuan setan. Hidupmu di atas kemaksiatan. Lebih ini makin malam. Bagai air mengalir deras. Kehidupanku makin bebas. Kebebasanku tidak terbatas. Mengejar nafsu demi kepuasan. Berpoya-poya menuruti nafsu setan. Kau telah terpujuk rayuan setan. Hidupmu di atas kemaksiatan. Monatan Arjil Barbar. Siapa? Terbatas. Engkau